Music promotion. Biarkan aku mengambil sejenak untuk menghayalmu. Aku telah lama menunggu untuk esok bisa bertemu. Biarkan aku malam ini mimpikan indah dirimu. Terlena ku dibuatmu, terlena ku bersamamu. Indahnya aku malam ini, hingga pertama ku bertemu. Music promotion only. FSmusic.net free download MP3. Promotion only. FSmusic.net free download MP3. MP3. Music promotion only. FSmusic.net free download MP3.